السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، والحمد لله pada malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah, dari penjelasan bait-bait syair atau al-manzumah al-Urjuzah al-Mi'iyah karya al-Allamah Ibn Abi al-Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan tentang kematian ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia beliau 6 tahun. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، di mana ibunda Rasulullah meninggal dalam kepulangannya dari perjalanan mengunjungi kerabatnya di Al-Madinah An-Nabawiyah. Kemudian pada saat beliau kembali setiba di Al-Abwa, maka ia meninggal. Dan pada usia 8 tahun yang pengasuhan tersebut dari ibunya berpindah ke kakek beliau Abdul Muttalib, di usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib, dalam keadaan kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam merasakan kasih sayang itu pada kakeknya sepeninggal kedua orang tuanya. Maka pengasuhan berpindah dari kakeknya kepada paman Rasulullah Abu Talib, saudara kandung ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, mendidiknya, mengajarinya mandiri, melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai beranjak dewasa. Thumma Abu Talib al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syam rahal wa dhaaka ba'da amihi ath-thani 'ashar wa kana min amri bahira mashtahar. Maka dalam bait syair tersebut diterangkan tentang asuhan atau pengasuhan Abu Talib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebelum kita melanjutkan, mungkin ada di antara ikhwan yang ingin menyetor hafalan bait syairnya. Abu Ayyub mungkin. Aina Muhammad, Muhammad Palembang. Nah. Irfa qalilan sautaka. بعد الشهرين مع شهر جاي وجده sampai di situ. Baik. Kemudian berkata Al-Allamah Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, "Tsumma Abu Talib al-Ammu kafar khidmatahu tsumma ila Syam rahal." Tsumma Abu Talib. Kemudian Abu Talib, beliau adalah paman Rasul kafala, beliaulah yang mengasuh, beliaulah yang menanggung khidmatahu dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasuhnya. Thumma ila Syam rahal, kemudian ila Syam, menuju ke negeri Syam. Rahala, beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan, yakni Abu Talib melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam dan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaaka ba'da amihi ats-tsani 'ashar, dan ketika itu usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 tahun. Wa kana min amri bahira mashtahar, dan terjadilah satu peristiwa pertemuan dengan seorang rahib, seorang pendeta yang bernama Bahirah, yang ini merupakan kisah yang masyhur yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Dua bait syair ini menerangkan tentang pengasuhan Abu Talib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Abdul Muttalib ma'a ammihi Abi Talib. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Abdul Muttalib, maka beliau pun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Wa kana Abdul Muttalib fi ma yaz'umun yusi bihi ammahu Abu Talib. Dan kakeknya, menurut apa yang mereka sebutkan para ahli sejarah, bahwa kakeknya sempat mewasiatkan kepada Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memelihara dan mengasuh Rasulullah. Wa dzalika li anna Abdullah aba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talibin akhawani li abin wa ummin. Disebabkan karena Abdullah ayahnya Rasulullah dan Abu Talib adalah dua orang yang bersaudara kandung, seayah seibu. Ummuhuma Fatimah bintu Amr ibni A'id ibni Abd ibni Imran ibn Makhzum. Ibunya adalah Fatimah, Fatimah bintu Amr bin A'id bin Abd bin Imran bin Makhzum. Kata Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, penulis kitab sirah, wa kana Abu Talib huwa alladhi yali amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi fa kana ilaihi wa ma'ah. Dan Abu Talib dialah yang memelihara dan menangani atau bertanggung jawab terhadap urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian kakeknya, sehingga Abu Talib senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengasuhnya, merawatnya, sekaligus memberikan pelajaran-pelajaran pendidikan dalam kehidupan, mengajarinya mandiri, mendidiknya untuk melakukan hal-hal yang itu akan bermanfaat di masa depan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dalam hal ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengembala kambing, dan itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Tidaklah Allah azza wajal mengutus seorang nabi melainkan nabi itu pernah mengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta? Maka para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, demikian pula engkau wahai Rasulullah? Faqala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku dahulu mengembala kambing-kambing ala qararit, pada qararit milik penduduk Mekah. Para ulama ketika menjelaskan makna qararid, qararid jamak dari qirat. Ada dua penjelasan para ulama dalam menerangkan makna qararid dalam hadis ini. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Aku memelihara kambing-kambing milik penduduk Mekah ala qararit. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa qararit yang dimaksud dalam hadis ini, ini adalah nama tempat, nama daerah yang ada di Mekah yang disebut qararit. Tempat ini ada di dekat Jiyad. Ini pendapat yang pertama. Sehingga kalau berdasarkan pendapat ini, maka makna dari hadis ini bahwa aku memelihara kambing-kambing itu di daerah atau di wilayah Qararit milik penduduk Makkah. Pendapat yang kedua, Qararit adalah jamak dari Qirat. Qirat adalah bagian dari emas, ya. Bagian dari emas, dari dinar. Ada yang mengatakan dia 1/24-nya. Ada pula yang mengatakan dia 1/20. Walhasil, berdasarkan pendapat yang kedua ini, makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu ar'aha 'ala qararita li ahli Makkah," bahwa aku mengembala kambing-kambing milik penduduk Makkah di mana aku dibayar, diberi upah karena mengembalakan kambing-kambing mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi qirat. Diberi khairan, yaitu beliau diberi upah berupa sekian dinar diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalakan kambing-kambing milik mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam najnil kabatha." Adalah kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam memanen al-kabath. Al-kabath yani buah dari sejenis pohon, pohon arak yang biasa dimakan oleh manusia pada masa itu. Ada yang menyebutkan bahwa buah tersebut mirip seperti buah tin. Ya, itu diambil, dipetik oleh mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mereka memakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, "Alaikum bil aswad minhu fa innahu athyabu." Kata Rasul, "Ambillah yang berwarna hitam dari buah tersebut. Itu yang paling bagus." Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, "Akunta tar'al ghanam?" Apakah engkau pernah mengembala kambing? Qala, "Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang nabi melainkan dia telah pernah mengembala kambing-kambing." Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa di masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara aktivitas beliau memelihara kambing. Apa hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing-kambing di masa kecilnya? Diterangkan oleh Ibnul Mulaqqin dan yang lainnya dari para ulama. Ibnul Mulaqqin menyebutkan dalam kitabnya Tawdih li Syarh Al-Bukhari, ومعناه أن ذلك تقديمة وتوطئة في تعريف سياسة العباد. Bahwa makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengembala kambing, bahwa itu adalah merupakan persiapan. Persiapan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperkenalkan bagaimana cara mengatur para hamba, mengatur manusia. Jadi ngatur kambing dulu. Bagaimana cara mengatur mereka, bagaimana cara mengarahkan mereka, kambing-kambing tersebut. Wa'tibarun bi ahwali ru'atil ghanam wa ma yajibu ala ra'iha min ikhtiyaril kala ilaha wa iradiha afdal mawaridiha wa ikhtiyaril masrah wal marahilaha wa jabri kasriha wa rifqi bi dha'ifiha wa ma'rifati a'yanha wa husni ta'ahudiha, ya, dan mempelajari tentang keadaan para pengembala kambing itu dan apa yang wajib dilakukan oleh seorang pengembala kambing dari memberi pilihan makanan yang sesuai untuk kambing-kambing tersebut dan mengarahkan mereka, kambing-kambing itu, ke tempat gembala yang terbaik. Mengarahkan mereka, memilihkan mereka tempat untuk makan, tempat untuk beristirahat, ya. Lalu kemudian berlemah lembut terhadap yang lemah dari kambing-kambing itu, dan berusaha untuk mengetahui masing-masing dari kondisi kambing-kambing tersebut dan berbuat baik kepadanya. فَإِذَا وَقَفَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ كَانَتْ مِثَالًا لِرِعَايَةِ الْعِبَادِ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ. Maka apabila dia telah mengerti perkara-perkara ini, bagaimana cara memelihara kambing, mengembalakan kambing-kambing tersebut, maka itu menjadi sebuah percontohan, menjadi sebuah pelajaran untuk bagaimana cara mengatur hamba-hamba ini. Di sana terdapat hikmah yang sangat besar sekali. Wa khussat bil ghanam li'annaha asra'u inqiyadan wa hiya min dawabil jannah. Dan dikhususkan kambing karena kambing ini sangat mudah untuk menurut, tunduk kepada pengembalanya, dan ia termasuk hewan surga, termasuk hewan surga. Dan telah kita terangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang memelihara dan mengembala kambing itu akan memberi pengaruh kepada hati seorang, kelembutannya, ya, hikmahnya. Nah, berbeda ketika seorang mengembala unta, itu akan menumbuhkan sifat-sifat yang keras, ya, gilzah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qama al-ijma'u 'ala jawazi al-isti'jar lir-ra'i muddatan ma'lumah bi ijratin ma'lumah. Dan telah terjadi kesepakatan para ulama tentang bolehnya menyewa seseorang, mengupah seseorang untuk dijadikan sebagai pengembala hewan, ya, pada waktu tertentu dengan biaya upah tertentu. Wala dhamana 'alaihi idza lam yufarrid kal wakil. Dan tidak ada tanggungan bagi seorang pengembala apabila ada yang dimakan serigala dari kambing-kambing tersebut, atau ada yang mati, atau ada yang lainnya sakit dalam keadaan dia telah berusaha untuk memelihara dengan baik, maka itu bukan tanggungan dari si pengembala, kecuali apabila pengembala tersebut tafrid, melalaikan, ya, menelantarkan pekerjaannya sebagai pengembala, lalu kemudian menyebabkan kambing-kambing tersebut dimudaratkan oleh sesuatu, atau dimakan oleh anjing atau serigala atau yang semisalnya, maka si pengembala wajib untuk menanggungnya. Namun selama dia menunaikan tanggung jawabnya, lalu kemudian terjadi hal yang memudaratkan, maka bukan tanggungan dari pihak pengembala. Walhasil, tentu dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, di sana terdapat pelajaran penting tentang bagaimana cara mengatur dan mengarahkan hamba-hamba ini, ya, melakukan siasah, menjelaskan kepada mereka hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hamamtu biqabihin mimma yahummu bihi ahlul jahiliyah illa marrataini min ad-dahri. Kiltahuma asamani Allahu minhumah." Aku sama sekali tidak pernah memiliki niat untuk melakukan keburukan dari apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada masa itu, kecuali dua kali dalam masa hidupku, dan kedua perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala juga melindungi aku dari keduanya, menjaga aku dari keduanya. Apa itu? Maka beliau terangkan, "Qultu lailatan li fatan kana ma'i min Quraisy bi'a'la Makkah fi ghanamin li ahlina nar'aha. Absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-laila bi Makkah kama yasmurul fityan." Aku pernah mengatakan pada satu malam kepada seorang pemuda yang bersamaku dari Quraisy, di dataran tinggi Makkah untuk memelihara dan mengembala kambing-kambing milik keluarga kami yang kami gembala ketika itu. Aku mengatakan kepada pemuda itu, "Afsir li ghanami, tolong engkau awasi kambing-kambingku sehingga malam ini saya bisa ngobrol ya di Mekah bersama dengan para pemuda-pemuda yang lain." Anak muda. Ya, anak muda kebiasaannya ngobrol ya di malam hari. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku ingin ngobrol dengan beberapa pemuda malam ini. Tolong awasi kambing-kambingku." Qala, "Na'am." Kata pemuda ini, "Ya." Fa kharajtu. Falamma jitu adna darin min duwari Makkah wa min duri Makkah sami'tu ghina wa sawta dufuf wa mazamir. Akhirnya aku pun keluar. Ketika aku mendatangi rumah terdekat dari rumah-rumah yang ada di kota Makkah itu, di sana saya mendengar ada nyanyian dan ada suara duf rebana yang disertai seruling-seruling. Yani ada apa? Permainan musik, ada nyanyian. Maka ini menjelaskan pada kita ikhwan bahwa nyanyian ya, orkes, terus apalagi namanya itu konser, terus apalagi namanya itu elektron, atau ada acara-acara walimahan, kemudian menampilkan para penyanyi, menampilkan musik-musik, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah dahulu. Nah, ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau datang lalu kemudian beliau mendengarkan suara nyanyian, suara rebana, ya, suara seruling. Itu jenis alat musiknya orang-orang dulu. Kalau sekarang kan wah lebih canggih lagi. Semua bisa dijadikan sebagai alat musik. Allahul musta'an. Maka aku berkata, "Ma hadha? Apa ini? Acara apa ini?" Qalu, mereka mengatakan, "Fulan tazawwaja fulana li rajulin min Quraisy, tazawwaja imra'atan min Quraisy." Si fulan menikah dengan seorang wanita. Ya, laki-laki dari Quraisy menikahi seorang wanita dari Quraisy. Subhanallah, ternyata ini kebiasaan jahiliyah. Ada pernikahan nyanyi. Ya, ada pernikahan undang penyanyi. Waliyadzubillah. Nah, memudaratkan acara walimahan tersebut dan memudaratkan para tetangga, memudaratkan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan bunyi yang keras, belum lagi disertai dengan nyanyian-nyanyian syaitan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang melalaikan, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina." Demi Allah, yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Nyanyian dan nyanyian. Dan beliau mengatakan, "Al-ghina yumbitun nifaqa fil qalb." Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang. Menumbuhkan kemunafikan. Nyanyian syaitan. Nah, menyebabkan seorang seperti orang di luar akal sehat. Nah, sambil dengar palang. Yani majnun. Subhanallah. Dibuat orang terlena. Setelah itu apa? Hasilnya apa? Hah? Menambah iman? Menambah pengetahuan? Menambah intelektual? Lah, tidak sama sekali. Bas, sekedar itu. Semakin melalaikan. Nah, ya. Orang-orang yang sudah terkena apa istilahnya kalau seorang maniak musik itu apa? Intinya dia sudah sudah apa ya, seakan-akan tiada kehidupan tanpa musik. Orang seperti ini luar biasa. Akhirnya nyanyian dan musik itu adalah kehidupan dia. Dengan nyanyian dia bisa tertawa, dengan nyanyian dia bisa menangis, dengan nyanyian dia terhibur. Kalau ada sesuatu yang menyedihkan, nyanyi dia. Hah? Nyanyi, nyanyi, dan nyanyi. Nah, orang yang seperti ini ketika mendengarkan Al-Quran Al-Karim itu tidak memberi pengaruh. Allahul Musta'an. Mungkin dia benci, mungkin dia tidak suka. Kalaupun dia mendengar, sekedar mendengar, bukan menyimak. Dan tidak masuk ke dalam hati seorang. Kenapa? Hatinya sudah dikotori dengan bentuk-bentuk kemunafikan dalam dirinya. Mendengarkan nyanyian. Waliyadzubillah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Naam. Ya. Meskipun disebut nyanyian islami. Tidak ada nyanyian Islam. Oh itu nyanyian islami. Buktinya kalau itu nyanyian Islam, itu bahasa Arab. Hah? Lantunannya pakai bahasa Arab. Emangnya bahasa Arab islami? Nah ini yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, semuanya bahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Nah, itu ada lafaz-lafaz Allahnya. Ya. Kadang-kadang zikir jadikan nyanyian. Assalamualaikum jadi nyanyian. Insyaallah jadi nyanyian. Hah? Terus apalagi kalau datang Idul Fitr, ada lagi nyanyian. Ini nyanyian menyebabkan manusia akhirnya menjauhi Al-Qur'an Al-Karim. Melalaikan manusia dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya Rabbi inna qawmi takhadu hadhal Qur'an mahjura. Rasul mengeluh. Wahai Rabbku, kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Seperti perbuatan kaum Sufiyah dahulu. Perbuatan kaum Sufiyah dahulu di Baghdad, di Irak. Di masa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, kaum Sufiyah ketika mereka melihat kaum muslimin kok sudah mereka tidak lagi memperhatikan Al-Quran. Tidak lagi memperhatikan Al-Quran, tidak lagi rajin membaca Al-Quran Al-Karim. Lalu mereka berinisiatif untuk membuat nada-nada, irama-irama, ya, dengan lantunan-lantunan atau kandungan-kandungan lagu tersebut yang disebut nasyid, yang bisa membangkitkan semangat seorang terhadap Al-Quran Al-Karim. Maka mereka pun membuat irama-irama itu. Dan benar, ketika itu dinyanyikan, kalau istilah sekarang nasyid, nasyid islami. Kalau itu dinyanyikan oleh mereka, itu semangat. Semangat sekali. Saking semangatnya mereka, ya, menyanyikan lagu-lagu tersebut, sehingga mereka menghentakkan kaki-kaki mereka di tanah. Yang menyebabkan debu itu berterbangan di sekitarnya saking semangatnya. Makanya disebut dengan istilah al-mughabbir, yang membuat debu berterbangan di sekitarnya ketika melantunkan itu. Ya. Itu as-sama' al-mughabbir. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika itu beliau akan meninggalkan Baghdad menuju Mesir, kata beliau, لقد تركت بغداد وقد أحدثت الزنادقة شيئا يسمونه السماع يصرفون الناس عن القرآن. Aku meninggalkan kota Baghdad dalam keadaan orang-orang zindiq, mereka telah membuat satu ajaran baru yang mereka sebut sama, memalingkan manusia dari Al-Qur'an Karim. Sebagian orang kalau mendengarkan nasyid bisa nangis dia. Nah, bisa nangis. Tapi kalau mendengarkan Al-Quran Al-Karim, Masya Allah, khusyuk, tidur dia. Seakan-akan Al-Quran Al-Karim sebagai obat tidur yang tidak membuat dia menghayati isi dan kandungannya. Allahul Musta'an. Nah, ini yang terjadi di masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa ini? Acara apa ini? Kata mereka, ini ada pernikahan. Seorang menikah dengan fulana, dua-duanya dari Quraisy. Naam. Falahautu bidzalikal ghina wa bidzalikas sawt hatta ghalabatni aini. Maka aku pun sempat merasa terhibur dengan nyanyian itu, dengan suara itu, hingga aku terkalahkan oleh mataku. Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak sampai kemudian terlena dengan nyanyian tersebut. Fanimtu fama ayqadhani illa massu syamsi, maka aku pun tertidur dan tidak ada yang membangunkan aku kecuali panas matahari. Berarti sudah pagi, panas matahari, beliau terbangun. Farajatu ila sahibi, lalu aku kembali kepada sahabatku yang aku tugaskan dia untuk mengawasi kambing-kambing. Faqala ma fa'alta, maka dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Fa'akhbartuhu, maka aku beritakan padanya. Thumma fa'altu laylatan ukhra mithla dhalik, kemudian aku melakukan di malam yang lainnya seperti itu pula. Fakharajtu fasami'tu mithla dhalik faqila li mithlu ma qila li, lalu aku keluar, lalu aku mendengarkan seperti yang aku dengarkan sebelumnya. Lalu disampaikan padaku bahwa itu adalah acara pernikahan, si fulan menikah dengan fulana. Lalu aku sempat mendengarkan sebagaimana aku mendengarkan sebelumnya, hingga aku pun sekali lagi terkalahkan oleh mataku, menyebabkan aku tertidur. Fama ayqadhani illa massu syams, dan tidak ada yang membangunkan aku kecuali panasnya matahari. Thumma raja'tu ila sahibi, kemudian aku kembali kepada sahabatku. Faqala li ma fa'alta, faqultu ma fa'altu syai'an, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku tidak melakukan apapun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallah ma hamamtu ba'dahuma bisu'in mimma ya'maluhu ahlu jahiliyah hatta akramani Allahu binubuwwatihi. Demi Allah, aku tidak lagi pernah memiliki niat setelah dua kejadian itu untuk melakukan kejahatan dari apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku menjadi seorang nabi dan rasul dari utusannya. Maka riwayat-riwayat ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa muda beliau mengembala kambing. Kemudian termasuk di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berangkatnya beliau bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam untuk berdagang. Tujuannya adalah untuk berdagang. Ini yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz, wa kana min amri bahira mashtahar. Ya. Naam, thumma ila Syam rahal wa dhalika wa dhaka ba'da 'amihi 12. Beliau melakukan perjalanan bersama dengan pamannya di usia beliau 12 tahun, kemudian terjadilah satu kejadian bersama seorang rahib pendeta yang bernama Bahira. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan kisah ini, demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, kecuali nanti ada poin terakhir yang diingkari oleh para ulama. Namun secara umum riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang kisah perjalanan Abu Talib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kharaja Abu Talibin ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Suatu ketika Abu Talib berangkat ke negeri Syam dan berangkat bersamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan orang-orang tua syekh dari Quraisy. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatu fahallu rihalahum. Tatkala mereka telah sampai ke tempat seorang pendeta rahib, biasanya mereka singgah di daerah tersebut. Ya, dalam perjalanan mereka singgah di tempat seorang pendeta, lalu mereka mengikat kendaraan-kendaraan mereka untuk beristirahat. Ketika mereka hendak beristirahat, fa kharaja ilaihim ar-rahib, maka pendeta itu pun keluar mendatangi mereka, mendatangi rombongan Abu Talib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu qabla dhalik yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wala yaltafit. Padahal sebelum itu kalau mereka melewati rumah pendeta ini, pendeta ini tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar bertemu mereka dan bahkan tidak menoleh sama sekali. Kok ketika itu pendeta keluar dan mendatangi rombongan ini? Ala fahum yahulluna rihalahum. Maka mereka sedang mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, mengikat kendaraan-kendaraan mereka. Faja'ala yatakhallaluhumur rahib hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah pendeta ini memperhatikan rombongan itu satu persatu, diperhatikan, dilihat. Lalu kemudian dia datang kepada Rasul, maka dia mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah masih kecil, berusia 12 tahun. Apa kata pendeta ini, Bahira? Dia mengatakan, "Hadza sayyidul alamin, hadza rasulur rabbil alamin. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin." Ini adalah sayyid. Ini adalah pemuka seluruh alam. Ini adalah rasul rabbul alamin. Allah azza wajalla mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Jadi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul itu sangat kuat sekali. Semenjak beliau belum dilahirkan, pada saat beliau akan lahir pun sudah nampak tanda-tanda itu. Sebagaimana telah kita terangkan. Sampai kemudian di masa kecilnya beliau di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi apa yang terjadi? Lalu kemudian dalam perjalanan beliau bersama Abu Talib bertemu dengan pendeta ini. Pendeta ini mengatakan, "Sayyidul alamin, Rasulur rabbil alamin, yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin." Ya, karena memang mereka membaca dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Injil, kitab Taurat, tentang diutusnya seorang di akhir zaman sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu asyyaikh min Quraisy, maka orang-orang tua dari Quraisy ini pun mengatakan kepadanya, "Ma ilmuka? Apa ilmumu? Apa alasanmu sampai mengatakan ini akan menjadi rasul?" Apa kata pendeta ini? "Innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabi." Sesungguhnya tadi kalian ketika berada di daerah ketinggian, ya, itu tidaklah ada pohon, demikian pula batu-batu yang mereka lewati, melainkan semuanya sujud. Dan tidaklah benda-benda tersebut sujud kecuali kepada Nabi. Tidaklah benda-benda itu sujud kecuali kepada Nabi. "Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudrufi katifihi mithla tuffaha." Dan aku mengetahuinya ada tanda kenabian di bagian bawah dari ghudruf. Ya. Ghudruf yakni tulang, ya, yang ada di bagian pundaknya. Di situ ada tanda kenabiannya bulatan seperti apel. Mithla tuffaha. Seperti apel. Jadi tanda-tanda ini memang suatu hal yang sudah diketahui oleh orang-orang terdahulu, ahlul kitab. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan beliau mencari Islam, sampai kemudian beliau dibawa oleh orang-orang Yahudi ke Madinah dan dijadikan sebagai budak. Lalu beliau melihat bahwa itu adalah negeri yang dipenuhi pohon kurma. Sementara yang beliau ketahui dari para pendeta yang mengajarinya ilmu ketika itu, bahwa akan muncul seorang nabi di mana dia akan menyebarkan agama Islam di negeri yang di sana banyak ditumbuhi pohon kurma. Maka begitu dia mendengarkan tentang adanya seorang mengaku sebagai Rasul, maka beliau pun mencari-cari pembuktian apakah itu benar. Di antara cara beliau untuk membuktikan kebenarannya adalah beliau membawa sekeranjang kurma. Pada suatu hari beliau datang lalu mengatakan, ini sedekah wahai Rasulullah, ini sedekah wahai Rasulullah. Dan Salman Al-Farisi mengetahui yang namanya Nabi dia tidak akan memakan sedekah. Maka diperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kurma tersebut dan beliau tidak menyentuh sama sekali, beliau tidak makannya. Pada hari yang berikutnya beliau membawa lagi sekeranjang, lalu diserahkan, wahai Rasulullah, ini hadiah bukan sedekah, hadiah. Lalu kemudian beliau membagi-bagikan pada para sahabatnya dan beliau ikut memakannya. Beliau ikut memakannya. Ini tanda berikutnya, menunjukkan bahwa dia seorang nabi. Kemudian pada akhirnya beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang, berusaha untuk melihat tanda kenabian yang ada di bahagian pundak Rasulullah alaihi wasallam, hingga kemudian beliau menyaksikannya. Di saat itulah beliau kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda ini hal yang telah diketahui oleh ahlul kitab. Thumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman. Lalu kemudian beliau rahib pendeta ini kembali lalu membuatkan mereka makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ri'yati al-ibil. Maka ketika pendeta tersebut mendatangi mereka dan ketika itu dia mengembalakan unta-untanya, qala arsilu ilaih. Kirim kepadanya. Fa aqbalu alaihi ghamamatun tudhilluhu. Maka datanglah Rasul, lalu kemudian di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada awan yang terus memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dana min al-qaum wajadahum qad sabaquh ila fa'is syajarah. Ya. Ketika Rasulullah membawa makanan dari rahib ini untuk diberikan kepada kaumnya, maka beliau mendapati mereka semuanya sudah berada di bawah naungan pohon-pohon. Tidak ada lagi tempat. Rasulullah datang, mereka sudah berada atau berteduh di bawah pohon. Nah, akhirnya beliau tidak berteduh di bawah pohon karena sudah ditempati oleh yang lain. Falamma jalasa mala fai'us syajarati alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, maka bayangan ya, naungan pohon tersebut itu mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka pendeta itu mengatakan, unzuru ila fai'is syajara mala alaih. Coba kamu perhatikan itu. Naungan pohon itu justru lebih condong mengarah kepada anak itu, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan tanda-tanda. Ala fa bainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila ar-Rum. Pernah ada satu kejadian dari orang-orang yang suka khuruj. Ya. Itu ada seorang yang dia tablighi, dia pernah khuruj bersama rombongannya. Ketika itu ada seorang yang sangat disanjung orang ini. Katanya orang ini penghafal Quran, orang ini ibadahnya masya Allah sudah. Itu. Selesai dia khuruj, dia pulang. Lalu dia bercerita kepada kami. Ya, dia menceritakan tentang karomah orang ini. Ya, kita tidak mengingkari karomah. Karomah itu ada, tapi tidak semudah yang dibayangkan tentunya. Dan tidak semudah orang bercerita. Ya, dia cerita, wah itu si fulan masya Allah. Karomahnya luar biasa. Apa tanda-tandanya? Iya, waktu itu kami sedang khuruj. Ya. Hujan lebat. Dia cuma ngangkat tangannya gini, tiba-tiba hujan berhenti. Subhanallah. Ya. Sehingga kami mudah keluar. Keluar ingin mendakwahi manusia. Ketika kami berjalan, itu pohon-pohon yang di sekitarnya itu semua sujud kepadanya, pada orang ini. Ya, ada hewan lewat, hewannya sujud. Masya Allah, luar biasa. Tidak lama kemudian mati orang, ya mati. Sedang khuruj, kalau tidak salah di Jakarta, naik angkot tabrakan. Angkotnya tidak sujud rupanya, mati. La haula wala quwwata illa billah. Fabainama huwa qa'imun 'alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila ar-rum. Maka ketika pendeta ini berdiri di hadapan mereka lalu mengatakan pada mereka, jangan kalian membawa anak ini ke sana, ke negeri Syam, ke kekuasaan bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi Yahud, mereka sangat benci kepada para nabi dan rasul. Kalau mereka ketahui ada seorang yang disangka bahwa dia akan menjadi rasul, mereka akan membunuhnya. Mereka akan membunuhnya. Maka pendeta ini mengatakan, jangan kalian bawa dia ke sana. Fa innar rum in ra'ahu 'arafuhu bi sifah fa yaqtulunahu. Karena bangsa Romawi kalau mereka melihatnya dan mengetahui sifat-sifat itu, mereka akan membunuhnya. Faltafata fa idza bisab'atin qad aqbalu minar rum fastaqbalahum. Ya, belum lama beliau berbicara tentang itu, tiba-tiba ada 7 orang mereka datang dari sana. Ya. Orang-orang dari Romawi. Ya. Akhirnya pendeta ini pun menghadapi mereka. Faqala ma ja'a bikum? Apa yang membuat kalian datang sini? Mereka mengatakan, "Ji'na inna hadha nabi kharijun fi hadha syahr." Kami datang karena kami mendengar ada seorang nabi yang akan keluar di bulan ini. Falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi bi unas. Maka tidaklah tersisa ada satu jalan melainkan diutus kepada jalan tersebut beberapa orang untuk mencari siapa itu yang akan menjadi nabi. Wa inna qad ukhbirna khabarahu fa bu'itna ila tariqika hadha. Kami telah diberitakan tentang khabar tersebut, maka kami diutus untuk meneliti jalanmu ini. Jangan-jangan ada orang yang disinyalir dia akan menjadi rasul, akan menjadi nabi. Maka pendeta ini mengatakan, hal khalfakum ahadun huwa khairu minkum? Apakah di belakang kalian ada orang yang lain yang lebih baik dari kalian? Qalu innama ukhbirna khabaruhu bi tariqika hadha. Ya, kami hanya diberitakan khabar di jalanmu ini, jalan yang dilalui di bagian daerahmu ini. Kata pendeta ini, afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddah? Bagaimana menurut kalian apabila ada satu perkara di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya, telah menakdirkannya, apakah mampu seseorang untuk menolak takdir itu? Kata mereka, oh tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya kalau memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia menjadi rasul, dia akan menjadi rasul walaupun kalian berusaha untuk mencarinya dan membunuhnya. Walhasil ini kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berangkat bersama dengan pamannya ke negeri Syam. Fabayauhu wa aqamu ma'ahu. Lalu kemudian terjadi jual beli antara rombongan tersebut dengan pendeta dan mereka tinggal bersama pendeta tersebut beberapa lama. Qala anshudukum billahi ayyukum waliyuh. Lalu pendeta ini mengatakan, siapa di antara kalian yang merupakan wali dari anak ini? Qalu Abu Talib. Kata mereka, ini Abu Talib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib. Maka senantiasa rahib meminta kepada Abu Talib untuk mengembalikan anak. Jangan diberangkatkan ke negeri Syam. Kembalikan. Maka pada akhirnya dikembalikan. Pada akhir riwayat ini disebutkan ada kisah tentang Abu Bakar dan Bilal, namun para ulama mengingkari adanya penambahan kisah tersebut. Namun secara umum apa yang kita sebutkan tadi kisahnya, riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Saya kira ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.